Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Tu'minu billah hatta tu'minu billah, sampai kalian beriman kepada Allah wahdahu saja, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Illa qaula Ibrahim li abi, ucapan Ibrahim kepada ayahnya, la astaghfiranna lak, hanya kepada, karena hanya kepada kami kembali, dan hanya kepadamu kami kembali berinabah, wa ilaikal matir, dan hanya kepadamulah tempat kembali, dan hanya kepadamulah tempat kembali. Ini lebih kurang ya kan, fiddin rahimani wa rahimakumullah, makna dari ayat yang keempat dalam surah Al-Mumtahanah. Qala Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala fi tafsiri. Berkata Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya, kata beliau, falidzalika, maka oleh karena itulah, azzarakum min muwalati al-kafirin alladzina tadurrukum muwalatuhum. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kalian dari berloyalitas, berkasih sayang kepada orang-orang kafir, yang mana berkasih sayang dengan mereka itu akan memadharatkan kalian. Cinta kepada mereka, membantu mereka, berkasih sayang dengan mereka itu memadharatkan kalian. Telah berlalu beberapa alasan kenapa kita tidak boleh menyayangi, mencintai orang-orang kafir. Qad kanat lakum ya ma'syaral mu'minin. Sungguh telah ada bagi kalian, wahai segenap kaum mukminin. Wahai segenap sekalian kaum mukminin. Itu makna ya ma'syaral mu'minin, wahai segenap kaum mukminin. Kalau ya ma'syaral mu'minin wa zumratal mu'minin. Zumrah sama. Kalau telah ada bagi kalian, wahai segenap kaum mukminin, uswatun hasanah, suri teladan yang baik, ay kudwatun soliha, wa timamun yanfa'ukum. Teladan yang baik dan imam, contoh yang baik, imam yang diikuti, contoh yang baik, yang memberikan kemanfaatan kepada kalian. Di Ibrahim, pada Ibrahim wallazina ma'ah, dan orang-orang yang bersama. Minal mu'minin, dari kalangan kaum mu'minin. Li'annakum qad umirtum an tattabi'u millata Ibrahim hanifa. Dikarenakan sesungguhnya kalian sungguh telah diperintahkan untuk mengikuti agamanya Ibrahim yang hanif. Yang hanif. Ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Apa? Thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Allah berfirman memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma auhayna ilaika. Kemudian kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Hendaknya engkau mengikuti agama yang Nabi Allah Ibrahim al-hanif, yang hanif. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti agamanya Nabi Allah Ibrahim yang hanif. Nah, karena memang terkenal Nabi Allah Ibrahim, dikenal dengan Abu Tauhid, Bapak Tauhid, yang memang gencar perjuangan beliau menegakkan Tauhid di muka bumi ini. Nah, gencar dakwah beliau mendakwahkan tauhid kepada kaumnya. Maka Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti Nabi Allah Ibrahim. Maka dalam sebagian syariat masih ada yang Nabi kita Muhammad SAW itu mengikuti asal dari syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di antaranya tentang berkorban dan yang lainnya. Maka ketika muncul sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mereka menyewengkan agama Nabi, menyewengkan dengan kitab Injilnya, diselewengkan, begitu juga Taurat juga diselewengkan, maka ada orang-orang yang masih murni beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, biasa disebutkan oleh para ulama adalah orang yang masih murni mengikuti Nabi Allah Ibrahim di atas asbab. Disebutkan apa? Di atas millahnya Ibrahim alaihi salam. Ini menunjukkan betapa memang Nabi Allah Ibrahim itu benar-benar panutan. Sampai umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, ketika sudah banyak yang menyelewengkan ajaran Nabi Allah Isa dan juga Nabi Allah Musa, maka orang-orang yang tetap berpegang teguh dengan agamanya, itu disebut biasanya apa? Dengan orang-orang yang masih beragama dengan milahnya siapa? Ibrahim. Padahal kan dia beragama dengan milahnya siapa? Nabi Isa atau Nabi Musa, karena dia umatnya Nabi Musa atau umatnya Nabi Isa. Tapi kenapa diistilahkan dengan apa? Masih mengikuti milahnya Ibrahim, karena memang terkenal Nabi Allah Ibrahim, perjuangan beliau, tauhidnya beliau, ikhwanakum rahimani wa rahimakumullah, perjuangan beliau terhadap tauhid sampai dikenal dengan Abu Tauhid. Nabi Allah Ibrahim Abu At-Tauhid. Naam. Dari sini khulafidin rahimani wa rahimakumullah, terdapat faedah tentang keutamaan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sudah? Terdapat faedah fadlu keutamaan Nabi Allah Ibrahim alaihi assalam. Nah, kalau dari ayat ini yang menunjukkan keutamaan Nabi Allah Ibrahim adalah ketika kaum mukminin kita semuanya diperintahkan untuk mengikuti Nabi Allah Ibrahim. Diperintahkan untuk berkudwah. Nah, meneladani Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nah, karena memang sekali lagi Nabi Allah Ibrahim benar-benar memiliki keistimewaan dan juga perjuangan dan juga pengorbanan yang sangat di dalam memperjuangkan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Sekaligus Nabi Allah Ibrahim memiliki ujian-ujian yang sangat berat. Nabi Allah Ibrahim memiliki ujian-ujian yang sangat berat yang beliau melewatinya, yakunahidin rahimani wa rahimakumullah, beliau sukses lulus dengan ujian Allah yang sangat berat ini, dengan ujian-ujian Allah yang sangat berat. Perjuangan beliau, ujian beliau sangat berat, maka beliau pun menjadi teladan bagi orang-orang setelahnya. Yakunahidin rahimani wa rahimakumullah. Melihat bentuk perjuangan dan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim dalam membela agama Allah tabaraka wa ta'ala sangat banyak. Kita sebutkan karena kita memang diperintahkan untuk meneladani Nabi Allah Ibrahim. Yang pertama, catat. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan beliau ketika berdakwah kepada ayahnya. Satu. Bentuk perjuangan beliau ketika berdakwah kepada ayahnya. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan cukup beberapa ayat dalam surah Maryam. Dalam surah apa? Maryam. Betapa Nabi Allah Ibrahim bersungguh-sungguh mendakwahi ayahnya. Nah, tetapi khonafidin rahimani wa rahimakumullah, apa yang didapatkan oleh Nabi Allah Ibrahim? Apa yang didapatkan oleh Nabi Allah Ibrahim ketika itu? Justru ayahnya mengatakan, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah engkau benci dengan Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak. Kalau engkau tidak mau berhenti, nah, mencela Tuhan-Tuhan kami, la arjumannak, kami benar-benar akan merajammu. Wahjurni maliya, maka pergilah engkau dariku dengan pergi yang sangat jauh. Apa bentuk pengorbanan Nabi Allah Ibrahim? Lemah lembut, Allah sebutkan dalam surah Maryam, Ibrahim berdakwah kepada ayahnya. Ayahnya mengatakan, kalau engkau enggak berhenti, aku akan merajammu. wahjurni maliyah, silahkan engkau pergi. Pergi sana, jauh-jauh. Nabi Allah Ibrahim diusir dari rumahnya. Nah, kalau kita baru ujian yang pertama ini, kira-kira lulus apa enggak? Nah, baru ujian yang pertama, baru berupaya untuk mengikuti dakwah al-haq, dakwah yang benar, dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baru dapat ujian yang pertama dimarahi, enggak disenangi oleh orang tua, langsung lemas. Nabi Allah Ibrahim diusir dari rumahnya. Ancamannya bukan apa? Bukan sekedar usiran. Ancamannya bukan sekedar dimarahi, tidak dikasih duit, tidak dikasih harta, tapi ancamannya la arjumannak, kami, aku akan benar-benar merajam engkau. Tapi setelah itu Nabi Ibrahim mengatakan, apa ayahnya mengatakan, wahjurni maliyah, sudah, pergi engkau sana, jauh-jauh, diusir Nabi Allah Ibrahim. Itu, kalau dengar ceritanya kayak biasa, tetapi kalau ada di antara kita yang mengalaminya, itu ujian yang sangat besar, yang sangat berat, menimpa orang tersebut, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, itu dialami oleh Nabi Allah Ibrahim. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, nah, apa yang Allah sebutkan tentang Ibrahim dalam surah Al-Baqarah? Ketika Nabi Allah Ibrahim berdebat dengan seorang tokoh. Nah, bahkan apa, seorang raja. Ketika Nabi Allah Ibrahim, dia berdebat dengan seorang raja. Perdebatannya bukan dengan orang biasa. Saya ulangi, perdebatannya bukan dengan orang biasa, tapi dengan seorang raja yang mengaku menjadi Tuhan. Yang mengaku menjadi apa? Tuhan. Raja Namrud. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Bantu kalau nak lupa ayatnya. Tidakkah engkau melihat seseorang yang mendebat Nabi Allah Ibrahim? An atahu Allahul mulk. Allah berikan kepada dia kerajaan. Idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Ketika Ibrahim berkata, Rabbku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka sang raja tadi mengatakan, qala ana uhyi wa umit. Saya juga bisa menghidupkan dan juga bisa mematikan. Padahal menghidupkan dan mematikan Allah dengan menghidupkan dengan mematikan orang tadi jauh. Maksudnya Allah menghidupkan dan mematikan benar-benar apa? Kapan saja Allah menghidupkan? Allah hidupkan, kalau Allah menghendaki mati, maka mati. Adapun orang tadi, maksudnya adalah apa? Kalau saya menghendaki, saya bunuh orang tersebut. Kalau saya menghendaki, saya biarkan. Tapi Nabi Allah Ibrahim tidak menggubris ucapan tersebut, beliau berpindah kepada hujah yang lainnya. Dia mengatakan, Rabbku adalah yang mendatangkan matahari dari mana? Dari timur. Nah, fa'ti biha minal maghrib. Rabbku, Tuhanku adalah yang mendatangkan matahari dari timur. Sekarang, kalau engkau mampu, datangkan dari barat. Mendengar hujjah Ibrahim ini, fabuhital ladzi kafar. Terdiamlah orang kafir tersebut. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Berdebat. Nah, berdialog dengan seorang raja yang mengaku menjadi Tuhan. Itu nah, sebuah ujian pengorbanan yang cukup besar. Rahimani wa rahimakumullah. Jarang yang mampu melakukannya. Qanahiddin a'azani allahu wa iyyakum. Yang ketiga. Nah, Bentuk pengorbanan Nabi Allah Ibrahim yang sangat besar adalah ketika beliau tadi awalnya berdakwah kepada ayahnya. Kemudian beliau berdakwah kepada kaumnya. Beliau berdakwah kepada kaumnya sampai ketika mereka memiliki hari raya yang mereka berkumpul di sana mengajak manusia ke tempat perayaan mereka. Nabi Allah Ibrahim diajak, maka Nabi Allah Ibrahim mengatakan, "Qala inni sakim." Sesungguhnya aku sedang sakit. Tidak ikut. Tidak ikut. Maka mereka pun berangkat. Sementara Nabi Allah Ibrahim mendatangi berhala-berhala mereka. Nabi Allah Ibrahim mendatangi berhala-berhala mereka. Kemudian faja'alahum juzazan illa kabirahum illa kabirul lahum. Maka Nabi Allah Ibrahim pun menghancurkan berhala-berhala tersebut kecuali berhala yang paling besar. Maka tatkala mereka pulang dari perayaan melihat patung-patung mereka telah hancur semuanya kecuali yang paling besar, betapa terkejutnya mereka, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan mengatakan, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminal zalimin. Siapa yang melakukan ini terhadap tuhan-tuhan kami, sungguh dia benar-benar orang yang zalim. Aturan kan kalau Allah mau memberikan hidayah, langsung tersadar ketika tuhan-tuhannya hancur. Masa Tuhan kok hancur? Nah, ketika tuhan-tuhannya hancur, seharusnya apa? Sadar berarti ini bukan Tuhan. Tetapi justru mereka mengatakan, qalu man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa yang melakukan ini kepada tuhan-tuhan kami? Innahu laminal zalimin. Sesungguhnya dia termasuk orang yang zalim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Maka ada di antara mereka yang mengatakan, kami mendengar ada seorang pemuda yang sering menyebut-nyebut Tuhan kita ini. Yang sering menyebut-nyebut kejelekan Tuhan kita ini, pemuda tersebut namanya Ibrahim. Maka didatangkanlah Nabi Allah Ibrahim, ya rahimani wa rahimakumullah. Didatangkan, ditanya Nabi Allah Ibrahim, "Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang melakukan ini terhadap tuhan-tuhan kami, wahai Ibrahim? Apakah engkau yang melakukannya?" Dipanggil, diinterogasi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan mereka mengatakan, "Apakah engkau melakukan ini kepada tuhan-tuhan kami?" Apa jawab Nabi Allah Ibrahim, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah? Beliau mengatakan, qala bal fa'alahum kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Nabi Ibrahim berupaya untuk menyadarkan mereka kembali, padahal kan kali pertama tuhannya hancur berkeping-keping, seharusnya sadar ini bukan Tuhan. Tapi tetap enggak sadar, mencari kambing hitam. Siapa yang menghancurkan tuhan-tuhan mereka? Tanya Ibrahim, kamu yang melakukan ini wahai Ibrahim? Nabi Allah Ibrahim mengatakan, qala bal fa'alahu kabiruhum. Bahkan yang melakukannya, kata Nabi Allah Ibrahim, yang patung yang paling besar ini, fas'aluhum in kanu yantiqun. Kata Ibrahim, tanya tuhan yang paling besar ini, patung yang paling besar ini. Nah, kalau memang mereka bisa bicara. Panukisu ala ru'usihim. Ketika Nabi Allah Ibrahim mengatakan, tanya tuhan-tuhan ini kalau memang bisa bicara. Kan ingin menyadarkan. Tuhan kok enggak bisa bicara. Maka langsung tertunduk mereka. Panukisu ala ru'usihim. Laqad alimta ma ha'ula'i yantikun. Kata mereka tertunduk, sungguh engkau telah tahu wahai Ibrahim, namanya tuhan-tuhan ini enggak bisa bicara. Langsung Nabi Allah Ibrahim masuk pada hujah yang berikutnya. Ufillakum walima ta'buduna min dunillah. Nah, celaka kalian, kenapa kalian beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa berbicara, yang tidak bisa memadaratkan dan tidak bisa apa memberikan manfaat. Hancur berkeping-keping, enggak bisa berbicara, enggak bisa apa memberikan madarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Ujah yang sangat banyak dilakukan oleh diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim untuk menyadarkan kaumnya. Apa sekarang jawab kaumnya? Kalau hidin rahimani wa rahimakumullah. Hujjah kalah. Hujjah kalah. Sudah, enggak ada hujjah lagi. Tetapi mereka tetap tidak sadar, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Justru ketika mereka kalah hujjah, mereka mengatakan, qalu harrikuhu. Nah, wansuru alihatakum. InsyaAllah. Mereka mengatakan, bakar Ibrahim. Dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Tuhan ditolong. Aturkan Tuhan yang menolong makhluknya. Tuhan yang menolong hamba-hambanya. Justru kehabisan hujah, mereka mengatakan, bakarlah Ibrahim dan tolong Tuhan-Tuhan kalian. Begitulah kesyirikan. Begitulah kekufuran ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah membutakan akal pikiran yang sehat. Sudah sekian banyak seharusnya mereka sadar, tetapi tidak sadar, ujung-ujungnya pokoknya sudah bakar saja Nabi Allah Ibrahim dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Maka dilemparkanlah Nabi Allah Ibrahim ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, ini ujian yang sangat besar. Besar yang pertama, apa yang kedua? Apa yang ketiga? Yang ketiga ini, khairul rahimani wa rahimakumullah. Beliau berdakwah kepada tauhid sampai rela harus dibakar di dalam api. Dan ketika dalam api itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Maka kami berfirman, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wahai api, kami berkata kepada api, kulna kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau dingin, wahai api, dan keselamatan bagi Nabi Allah, bagi Ibrahim. Ini perjuangan yang luar biasa sampai beliau bukan sekedar apa diusir. Kalau pertama tadi diusir ketika berdebat dengan raja tadi membutuhkan mental yang kuat, kekokohan yang fadhilun rahimani wa rahimakumullah. Yang ini beliau dibunuh. Dibunuh. Dibakar itu ingin disiksa atau ingin dibunuh? Ya dibunuh, dibakar. Ingin dibunuh, Inna fi rahimani wa rahimakumullah, tetapi Allah selamatkan beliau. Maka teladan bagi kita semuanya hendaknya meneladani betapa besar perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihi. Khanihidin a'azani Allahu wa iyyakum. Berikutnya bentuk teladan kita kepada Nabi Allah Ibrahim adalah kesabaran beliau. Sekarang tadi dari sisi perjuangan beliau memperjuangkan dakwah tauhid, berdakwah kepada ayahnya, perjuangan tauhid. Kemudian ketika berdebat dengan tokoh raja yang kafir tadi, itu dalam rangka memperjuangkan tauhid. Beliau dibakar juga dalam rangka apa? Memperjuangkan tauhid. Sekarang bentuk perjuangan, pengorbanan, ujian yang besar juga menimpa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Berarti yang keberapa? Yang keempat. Beliau ini ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah, Allah uji. Dan ini bentuk ujian ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah, menikah lama enggak memiliki keturunan. Menikah lama tidak memiliki keturunan. Tetapi beliau walaupun sudah lama menikah, kemudian sudah tua, disebutkan apa? Syekh. Istrinya pernah mengatakan, wa hadza ba'li syekh. Istrinya ketika itu divonis mandul. Divonis mandul. Nah, sementara kata istrinya, suamiku ini wa kana ba'li syekh. Sementara suamiku ini orang yang sudah tua. Umurnya ketika itu, ketika punya anak, 83 tahun. 83 tahun. Tetapi beliau, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak bosan-bosannya untuk terus berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan doa beliau, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, berikanlah kepadaku dari keturunan yang soleh. Dari keturunan yang soleh. Terus berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi tetap istrinya belum juga apa mengandung. Siapa istrinya? Hajar. Saroh. Bukan Sarah, Saroh. Saroh. Istrinya itu Saroh. Nah, tetap belum diberikan keturunan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tapi terus beliau mengatakan dalam umur yang sudah tua, istrinya diponis mandul, beliau mengatakan, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, berilah aku keturunan yang soleh. Maka disebutkan dalam Qasasul Anbiya, dalam Qasasul Anbiya, begitu juga disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Qasasul Anbiya juga pengarangnya, pengarang tafsir yaitu Ibnu Katsir, disebutkan ketika itu Sarah berkata kepada Nabi Allah Ibrahim, "Nah, kita lama enggak punya anak, ya sudah kamu tak beri budak saya ini." Dia punya budak namanya Hajar. Hajar. Hajar itu budaknya Sarah. Budaknya Sarah. Budak istrinya. Ibrahim punya istri namanya Sarah. Boleh enggak digauli oleh Nabi Allah Ibrahim? Hah? Boleh enggak? Ya enggak boleh budak istrinya. Paham enggak? Maka sudah kata Sarah, tak berikan budak ini. Tak berikan kepadamu, bergaulah dengannya. Diberikan dulu budaknya, berarti sekarang budaknya siapa? Nabi Allah Ibrahim baru bisa digauli. Au ma malakat aymanukum. Atau budak-budak yang berada di bawah penguasaan kalian. Nah, maka dia pun bergaul. Ternyata Allah takdirkan hamil. Hamil. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Hajar inilah ternyata yang nanti akan melahirkan Nabi Allah Ismail. Beberapa waktu, Hajar mengandung ataupun dia melahirkan, ternyata Sarah pun hamil. Hamil. Sarah pun hamil, bismillahirrahmanirrahimakumullah. Dan disebutkan sebagian riwayat, jarak antara Ismail dengan Ishak itu adalah 13 tahun. Kila 13 tahun. Maka dia, sehingga istrinya pun akhirnya Sarah pun jadi hamil. Ini sebagian, Allah alam kila ya, sebagian dari mana ya? Sebagian pendapat kalau istrinya lama enggak hamil, coba suaminya suruh nikah lagi. Suruh nikah lagi, punya anak, mungkin itu istilahnya Pancingan kayak ini. Kayak Nabi Allah Ibrahim. Ketika yang kedua ini hamil, ternyata disusul dengan yang pertama juga hamil. Ini ya rahimani wa rahimakumullah. Serah mau praktek atau enggak. Ini sebagian disebutkan yang kenal dirahimani wa rahimakumullah. Tentunya yang penting paling terus berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Khana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, dan ini termasuk apa? Ujian. Ujian ketika apa? Sudah tua, lama tidak diberikan karunia anak, sampai akhirnya dia terus berdoa kepada Allah, kemudian diberi karunia seorang anak. Khana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ujian yang berikutnya, teladan terhadap Nabi Allah Ibrahim. Nah, adalah ketika lahir putranya ini. Beliau diuji dengan apa? Ujian berikutnya? Ujian ya, kalau hidup rah belum nyembelih nanti nyembelih. Nyembelih kan nanti sudah besar Ismailnya, belum. Ujian sudah punya anak, diuji, disuruh ditaruh di Mekah sekarang yang dulu tandus. Hajar dan juga anaknya yang masih bayi Ismail sudah lama enggak punya anak, habis itu disuruh apa? Disuruh dibawa. Nah, di Mekah, di sekitar Ka'bah, ketika itu yang belum ada penghuninya. Belum ada penghuninya, gak ada buah-buahan, ini dan itu, tandus ketika itu Mekah. Fadhil rahimani wa rahimakumullah. Diperintah oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Membawa sekantong kurma, kemudian pergi bawa anaknya yang masih bayi. Anaknya yang masih bayi dengan ibunya Hajar ketika itu. Nah, kemudian taruh, ditinggal begitu saja. Ketika Nabi Allah Ibrahim meninggalkan anaknya yang masih bayi dan juga istrinya Hajar. Hajar ketika itu memanggil-manggil. Nabi Allah Ibrahim enggak noleh sama sekali. Enggak noleh. Nah, tidak menoleh, pergi. Ya Ibrahim, dipanggil oleh Nabi Allah, oleh Hajar. Apakah engkau meninggalkan kami di tempat yang tandus seperti ini? Nabi Allah Ibrahim enggak menoleh. Nah, dipanggil lagi, wahai Ibrahim, apakah engkau tega meninggalkan kami di tempat yang tandus seperti ini? Ibrahim enggak noleh. Nah, ini ada faedah nanti di situ. Rahimani wa rahimakumullah. Cuma yang disebutkan bukan yang itu yang ingin kita maksudkan. Ketika dipanggil-panggil Ibrahim enggak noleh, Hajar akhirnya mengatakan, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini?" Maka Nabi Allah Ibrahim menoleh ketika itu. Beliau mengatakan, "Na'am, saya lakukan ini karena ini perintah Allah tabaraka wa ta'ala." Perintah yang ringan atau berat? Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berat. Lama enggak punya anak, lahir anaknya masih bayi, disuruh ditinggal di tempat yang tandus, enggak punya apa-apa. Enggak punya apa-apa, enggak punya tumbuh-tumbuhan, tandus ketika itu dengan apa? Bekal sedikit. Bekal sedikit sampai nanti cerita yang panjang dalam masalah ini tentang asal usul air zam-zam atau sumur zam-zam. Panjang kisahnya ini. Khairul rahimani wa rahimakumullah. Cuma syahidnya adalah Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Allah untuk dengan perintah Allah meninggalkan istri dan anaknya di tempat tersebut. Yang nanti tempat tersebut itulah pondasi nanti Nabi Allah Ibrahim membangun Ka'bah dengan anaknya Ismail ketika nanti sudah besar. Sudah besar. Maka Hajar mengatakan Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan ini. Nabi Allah Ibrahim baru noleh dan mengatakan, "Na'am." Iya. Maka Hajar mengatakan, "Idzan, kalau begitu, kalau ini memang perintah Allah, idzan lan yudayyi anallah. Tidak akan menyia-nyiakan kami." Kalau begitu, kata Hajar, kalau memang ini engkau melakukan ini karena perintah Allah, dan pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Dan benar. Nah, akan dibahas ini tentang kisah sekali lagi asal usul sumur zam-zam. Yang tidak lain keluar dari bagian kaki Nabi Allah Ismail yang mengorek-ngorek ketika itu menangis. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, Ini pelajaran bagi kita. Kalau kita itu melaksanakan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, nah, menjalankan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, jangan khawatir, jangan sampai kita tergoda dengan bujuk rayu syaitan. Dan ketika mau mengikuti jalan al-haq, jalan sunnah, jalan tauhid, kan banyak godaannya. Nah, nanti tidak apa? Dikunjungi masyarakatnya, tidak bergaul, tidak diurusi, tidak dibantu, mati tidak dikuburkan, dan seterusnya. Nah, setan menakut-nakuti manusia. Tapi ingat kita kalau melakukan perintah Allah ini, ucapan siapa? Hajar. Ketika Nabi dia berkata, apakah Allah yang memerintahkan engkau? Ketika jawaban Ibrahim iya, maka Hajar langsung mengatakan izan lan yudayyi'an Allah. Kalau begitu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Ketika mengerjakan perintah Allah, jangan khawatir. Allah yang akan mengurusi kita semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang mentaati perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan banyak di antara juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innallaha la yudhi'u amral muhsinin. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang melakukan perbuatan ihsan. Nah, Allah wa kadzalika najzil muhsinin. Begitulah Allah, kami membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Ketika kita menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan benar perintah Allah, ya, bukan sebagian pihak meyakini sedang menjalankan perintah Allah padahal menjalankan kebid'ahan, merasa melakukan sebuah perjuangan tidak akan disia-siakan oleh Allah padahal tidak sedang melakukan perjuangan karena Allah ataupun dalam syariat Allah, tetapi kebid'ahan. Dan itu, ini benar-benar ini perintah Allah sesuai dengan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala dikerjakan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan orang-orang yang berbuat baik. Hajar mengatakan kalau itu perintah Allah, sudah enggak usah khawatir. Walaupun zahirnya susah nanti, zahirnya terbayang ini bekal sedikit. Tapi apa? Kita punya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengurusi kita, yang mengurusi rezeki kita semuanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan manusia. Ini teladan Nabi Allah Ibrahim, perjuangan beliau, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, ketika anak yang baru lahir disuruh untuk ditinggalkan bersama ibunya di tenda yang tandus tersebut dalam rangka menjalankan perintah Allah. Ujian yang berat atau ringan? Hah? Ujian kita kan mau taklim 2 hari. Istrinya ada makan cukup, Mbak? Hah? Kalau enggak cukup kan enggak boleh, kan? Nabi Allah Ibrahim cukup enggak cukup ini perintah Allah. Kalau Nabi Allah Ibrahim, kalau kita kan syariat kita enggak boleh ditinggalkan. Tinggal 2 hari, 3 hari untuk sekali-sekali taklim, daurah, istrinya enggak makan di rumah enggak boleh. Enggak boleh. Harus terpenuhi kewajiban kebutuhan mereka ya kana hidin rahimani wa rahimakumullah. Itu saja kayaknya berat sekali. Nah, seperti diperintahkan untuk naik ke gunung ya kana hidin rahimani wa rahimakumullah. Berarti ujian kita belum seberapa dibandingkan dengan Nabi Allah Ibrahim. Keras bentar dengan istri, dengan anak-anak. Berapa? 2 hari, 3 hari. Sebentar dalam menimba ilmu tak sanggup. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Ibrahim tidak jelas berapa lama. Bahkan apa kita tahu ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, kisah tentang Nabi Allah Ibrahim ketika ke situ ternyata Nabi Allah Ismail sudah menikah. Ketemu ternyata Nabi Allah Ismail enggak ada, sedang bekerja. Ketemu cuma istrinya. Nabi Allah Ibrahim bertanya, bagaimana keadaan kalian? Istrinya mengatakan apa? Kami ini sedang susah. Kami susah mengeluhkan kehidupan dia dengan Ismail. Maka Nabi Allah Ibrahim yang tidak diketahui kalau itu ayahnya Ismail berpesan kepada wanita tersebut. Pesan kepada Ismail, suruh ganti palang pintunya. Nah, Maka pulanglah Ismail, ya karena fidin rahimani wa rahimakumullah. Istrinya cerita, cerita ada orang tua yang datang, kemudian dia mengeluhkan susahnya dia, kemudian Ismail bertanya apakah ada pesan. Iya, pesannya suruh ganti palang pintunya, diceraikan Nabi Allah oleh Nabi Allah Ismail. Istri yang tidak bersyukur. Istri apa? Yang tidak bersyukur dengan keadaan suami. Kurang bersyukur ya Allahumma rahimani wa rahimakumullah. Kali berikutnya ketika Nabi Allah Ismail telah berganti istri yang lain, juga enggak ketemu Ismail, ketemunya istrinya yang kedua ini. Maka ditanya bagaimana keadaan kalian, maka dia mengungkapkan kata-kata bentuk apa? Bersyukur atas nikmat Allah dengan keadaan mereka. Maka Ibrahim berpesan kepada istrinya Ismail, pesan kepada Ismail untuk menahan palang pintunya. Berarti kan bagi istri ini menunjukkan apa? Hendaknya menjadi seorang istri yang bersyukur dengan apa? Keadaan suaminya yang mungkin tidak sebagaimana suami-suami yang lain yang mungkin punya kekayaan, punya kemewahan, suaminya capek, ibu bekerja, bersyukurlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, dan seterusnya panjang kalau kita membaca sampai dalam Qasasul Anbiya itu beberapa paragraf, beberapa judul menceritakan tentang Nabi Allah Ibrahim. Belum lagi tadi yang terakhir mungkin pengorbanan yang berikutnya bukan sekedar ditinggalkan. Bukan sekedar diperintahkan untuk ditinggalkan di Mekah yang ketiga itu Tandus. Yang keenam, ujian Nabi Allah Ibrahim diperintahkan untuk justru menyembelih anaknya Ismail. Nah, ini sampaikan pada pertemuan yang lain. Ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, sudah lewat waktunya. Al-muhim itu pengorbanan setelah lama enggak punya anak, sudah tua baru punya anak, habis itu disuruh untuk ditinggalkan masih bayi, habis itu ketika besar diperintahkan untuk disembelih. Benar-benar ujian yang sangat besar kepada Nabi Allah Ibrahim, dan beliau lulus dengan ujian tersebut sehingga beliau pantas dan layak untuk kita berteladan dengan beliau. Qad kanat lakum fihim uswatun hasanah, sungguh telah ada pada mereka suri teladan yang kuat, yang baik. Atau laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Ini sementara yang bisa disampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.